Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-31 dari hari yang ke-9 pada daurah fikih kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nafir Sayyidi rahimahullahu taala. Pagi hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan tentang ila, zihar dan al-li'an. Berkata Syekh rahimahullahu taala, babul ila wa zihari wal li'an. Bab tentang ila, zihar dan li'an. Ya. Ini 3 pembahasan. Ila, zihar dan li'an. Nah, Syekh memulai menjelaskan tentang masalah al-ila. Dan di dalam pembahasan ila ini ada 2 hal yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi ila. Syekh menjelaskan definisinya, kata beliau, fal ila'u ayyahlifa ala tarki wata'i zawjatihi abadan au muddatan tazidu ala arba'ati ashkur. Ila adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya. Atau dia bersumpah untuk tidak menggaulinya dengan jangka waktu yang lebih dari 4 bulan. Ya. Ini definisinya secara istilah. Adapun ila itu sendiri secara bahasa, dia bermakna al-halif. Ya. Dia bermakna sumpah secara bahasa. Nah, jadi kalau dia bersumpah akan sesuatu, maka itu disebut ila secara bahasa. Dan secara istilah adalah apa yang disebut oleh Syekh di sini. Nah, dan kata sumpah artinya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi beliau terangkan di sini bahwa ila adalah seorang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, tidak akan berjima dengan istrinya selama-lamanya. Atau jangka waktu yang lebih dari 4 bulan. Yang lebih dari 4 bulan. Ini yang disebut dengan ila. Ya, jelas ya. Dikata misalnya dia berkata, apa, saya tidak akan menggaulimu sampai saya mati misalnya. Atau dia katakan, saya tidak akan menggaulimu sampai matahari terbit dari barat. Ya. Dan kadang dengan jangka waktu, tapi lebih dari jangka waktu lebih dari 4 bulan, dia berkata misalnya, apa, dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 8 bulan atau setahun. Ya, jelas ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ila. Ya, dan kadang seorang ada yang bersumpah dia sebulan tidak menggauli istrinya selama sebulan, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama sebulan dan beliau lakukan hal tersebut. Ya. Nah, ini kadang dilakukan oleh suami kalau memang ada hal yang apa perlu diperbaiki dari istri sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan an-nusyud. Ya. Baik, jadi ini secara umum apa yang disebut dengan ila. Kemudian Syekh di sini menjelaskan beberapa ketentuan seputar ila. Kata beliau, fa'idha talabatiz zawjatu haqqaha minal wata'i, umira biwata'iha, wa duribat lahu arba'atu ashhur. Ya. Kalau istri meminta haknya, dari apa meminta haknya, dari jima, maka dia diperintah untuk berhubungan dengannya. Ya. Dan diberi untuknya waktu 4 bulan dari apa yang dia bersumpah dengannya. Fa in wati'a kaffara kaffarata yamin. Ya. Kalau dia melakukan hubungan, maka dia harus membayar kaffara yamin, kaffara sumpah yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan sumpah. Wa in imtana, kalau dia tidak mau, ulzima bitalaq, maka dia diharuskan untuk mentalak istrinya. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azama at-talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Ya. Dan bagi orang-orang yang melakukan itu, dan bagi orang yang melakukan ila terhadap istrinya, maka hanya ada keluasan waktu selama 4 bulan. Kalau dia kembali, ya, kalau dia kembali, maksudnya dia kembali kepada istri-istrinya dan menggugurkan sumpahnya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azama at-talaqa, jadi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ini menunjukkan talak dia tidak dihitung talak, tetap sebagai istrinya, kembali sebagai istrinya. Wa in azama at-talaqa, ya, kalau mereka memang azam untuk mentalak, tidak mau dia berjima dan dia ingin mentalak, maka di keadaan ini dia harus mentalaknya. Dan Allah mengingatkan, fa inna Allaha samiun alim. Ya, Allah mendengarkan ucapan mereka dan Maha mengetahui. Jelas ya? Jadi sebagai kesimpulan di dalam pembahasan ila ini, bahwa batasan ila seorang bersumpah tidak mendekati istrinya itu hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan. Kalau ada suami yang bersumpah untuk hal tersebut, maka dia hanya diberi waktu hingga 4 bulan saja. Kapan tiba 4 bulan, istri meminta haknya, maka suami diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia memenuhi permintaan istri, ya, dan dia menggugurkan sumpahnya dengan membayar kafarah. Pilihan yang pertama. Kalau dia tidak menerima pilihan yang pertama ini, maka pilihan yang kedua, dia harus mentalak istrinya. Dia harus mentalak istrinya. Kalau istri yang meminta, sebab itu dari haknya, dari hak istri. Jelas ya? Baik. Kemudian apabila istri, misalnya, tidak meminta, ya, istri tidak meminta, maka ini ya tidak ada masalah. Suami tetap berjalan di atas hal tersebut, itu tidak ada masalah. Tapi kalau istri meminta, itu adalah hak istri. Jelas ya? Dari pembahasan ila ini, ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa dalam 4 bulan paling minimal seorang suami berhubungan dengan istrinya sekali. Dan di dalam pembahasan ila ini juga diambil pembahasan bahwa seorang suami yang meninggalkan istrinya dalam perjalanan, paling lamanya dia boleh meninggalkan istrinya 4 bulan. 4 bulan. Ya, kecuali kalau istrinya ridha lebih daripada 4 bulan, maka itu adalah istri menggugurkan haknya. Tapi kalau istri tidak ridha lebih dari 4 bulan, dan dia minta agar suaminya kembali. Ya, apabila suaminya tidak kembali dan istri minta talak, maka boleh saja. Sebab memang ini adalah batasan yang diterangkan di dalam pembahasan ila ini. Jelas ya? Adapun maksud dari adanya ila karena terjadi ya, apa hal yang namanya di dalam membina keluarga, kadang suami berpendapat untuk memberikan istri pendidikan-pendidikan atau hal-hal yang menyebabkan dia kembali kepada ketaatan dan melaksanakan kewajibannya. Ya, dan salah satunya dengan kadang dia berucap dengan hal-hal yang menyebabkan dia kembali kepada ketaatan dan sadar dari kesalahannya. Ya, jelas ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bersumpah satu bulan tidak akan mendekati istrinya. Ya, dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi para istri beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh di dalam hal ini. Dan beliau melakukannya. Beliau melakukannya. Jelas ya. Baik. Andai kata misalnya ada orang yang bersumpah tidak mendekati istrinya selama sebulan, ya, 15 hari setelah itu dia langgar sumpahnya, maka dia membayar kafarah apa? Kafarah sumpah. Yang akan diterangkan di dalam pembahasan sumpah insyaallah taala. Baik, selesai sudah sini pembahasan tentang ila. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang pembahasan abdihar. Dalam pembahasan abdihar, dan di dalam pembahasan abdihar ini ada 6 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang definisi abdihar. Syekh rahimahullah menjelaskan, ya, kata beliau, abdiharu, abdihar itu ayyakula li zawjatihi, dia berkata kepada istrinya, anti alayya kabahri ummi, engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Au nahwihi, atau yang semisal dengannya, min alfadhit tahrimis sarihati li zawjatihi, dari lafad-lafad pengharaman yang sangat tegas terhadap istrinya. Ya. Jadi ini definisi abdihar secara istilah. Adapun secara bahasa, abdihar itu diambil dari kalimat abdahar. Ya. Diambil dari kalimat punggung. Jelas ya? Diambil dari kalimat punggung. Nah, dikatakan dihar, ya salah satu bentuk dari dihar, dia berkata, engkau seperti punggung ibuku. Jadi kalau seorang misalnya berkata kepada istrinya, engkau bagi saya seperti punggung ibuku, ya, ibunya adalah orang yang diharamkan terhadapnya, tidak boleh dia dekati, tidak boleh dia gauli, dan seterusnya. Jelas ya? Maka istrinya dianggap seperti apa? Seperti ibunya. Jadi ini bentuk pengharaman, ya, terhadap siapa? Terhadap istri. Inilah yang disebut dengan abdihar. Jelas ya? Ya, walaupun dia tidak katakan engkau seperti punggung ibuku, Syekh katakan di sini wanahwihi, dan semisal dengannya. Ya, mungkin saja dia berucap lafaz-lafaz yang semisal dengan itu yang menunjukkan pengharaman. Seperti misalnya dia berkata engkau seperti ibuku. Misalnya, engkau seperti ibuku. Jelas ya? Atau dia berkata misalnya, engkau seperti putriku. Engkau seperti saudara perempuanku. Jelas ya? Atau engkau seperti bibiku. Ya. Dan seterusnya dari lafaz-lafaz yang menunjukkan adanya pengharaman. Jelas ya? Dan zihar ini dimaksudkan dengannya apa? Dia menganggap bahwa ya, istrinya sama dengan mahramnya, dan ini adalah bentuk dari sumpah. Bentuk dari sumpah. Jelas ya? Ya. Jadi dia dianggap zihar kalau dia maksudkan dengannya zihar. Adapun misalnya dia hanya memanggil seperti panggilan umum, ya, seperti kadang di Indonesia ini, ya, suami memanggil adik kepada istrinya. Ya. Demikian pula istri kadang memanggil ya kakak mengambil memanggil apa namanya mas misalnya kepada suaminya, atau memanggil abang misalnya. Nah, ini panggilan, tentunya dia tidak maksudkan dengan zihar. Itu bukan zihar namanya. Tapi kata para ulama makruh memakai panggilan-panggilan seperti itu. Hukumnya apa? Makruh, sebab dia mirip dengan zihar. Jelas ya? Karena itu, ya, yang biasa pakai panggilan-panggilan seperti itu diganti saja. Ya. Cari panggilan yang lebih bagus. Ya. Jelas ya? Nah, demikian pula misalnya, ya, istri kadang memanggil suaminya ayah. Ya. Jelas ya? Ya, ayah. Ya, maksudnya ayah anak-anaknya. Ya. Tapi panggilan ayah, ya, kadang ya, suaminya adalah suaminya, bukan ayahnya, kan begitu. Ya, demikian pula suami kadang memanggil istrinya bunda. Ya. Nah, ini juga hal yang makruh. Jelas ya? Hal yang makruh. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan pembahasan abdihar. Definisi abdihar. Syekh di sini terangkan tentang keharaman abdihar ini. Kata beliau, bahwa mungkarun wazur. Ya, di dua hukum. Dia adalah mungkar dan apa? Dan zur. Ya, ini berdasarkan ayat Al-Quran. Ya, ketentuan zihar di surah apa? Di surah Al-Mujadalah. Ya, bisa dibaca Al-Mujadalah, bisa dibaca Al-Mujadilah. Ya, itu ketentuannya. Dasar pokok di pembahasan zihar dalam Al-Quran. Allah berfirman, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang mendihar istri-istri mereka dari kalian, istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka. Ya. Kenapa dia katakan punggungnya seperti punggung ibuku? Jelas ya? Nah. Kemudian Allah terangkan hakikat syar'inya apa? In ummahatuhum illa allai waladanahum. Sungguhnya ibu-ibu mereka itu adalah para perempuan yang melahirkan mereka. Kemudian Allah terangkan hukum dari zihar ini, orang yang mengucapkannya, wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Dan sungguh mereka telah mengucapkan suatu hal yang mungkar dari ucapan dan suatu kepalsuan. Wa inna Allaha la'afuwun ghafur. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Mengampuni. Ya, bagi siapa yang ya taubat dari hal itu, Allah memaafkan dan mengampuni. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua atau pembahasan yang ketiga, Syekh di sini ya terangkan konsekuensi dari zihar. Kata beliau, ya. Beliau terangkan konsekuensi dari zihar. Kata beliau, wala tahrumu az-zawjatu bidzalika. Ya. Dengan zihar itu istrinya tidak menjadi haram. Tidak menjadi apa? Haram. Bukan artinya istrinya jatuh talak atau langsung keluar kedudukannya sebagai istri, tidak. Walakin la yahillu lahu ayyamassaha. Akan tetapi tidak halal baginya untuk menyentuhnya. Tidak halal dia menyentuhnya. Hatta yaf'ala ma amarahu Allahu bihi fi qawlihi. Sehingga dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah di dalam firman-Nya. Ya. Kemudian Syekh sebutkan ayatnya tentang zihar ini. Nah, ayat pertama tadi yang kita baca walladzina yudhahiruna, atau di ayat berikutnya ya, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Tsumma ya'uduna lima qalu wa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Wa man lam yajid fa qiyamu shahrayni mutatabi'ain min qabli an yatamassa fa man lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Nah. dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian dia rujuk dari ucapannya, rujuk kembali, maka kewajibannya fatahrir raqabah, yang membebaskan budak min qabli ayat tamasa, bebaskan budak sebelum apa? Sebelum bersentuhan. Dalikum tu'aduna bihi, demikianlah kalian diwasiatkan dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi yang pertama, bebaskan budak. Kemudian yang kedua, faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ya. Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum ia keduanya bertemu. Ya, perhatikan ya, 2 kali tekankan sebelum keduanya bertemu. Sebab ini hal yang diharamkan sehingga dia membayar kafar. Faman lam yastati fa yut'amu 60 miskina. Siapa yang tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Jelas ya? Baik. Jadi selesai pembahasan yang ketiga, konsekuensi dari zihar. Kapan ada zihar, maka tidak boleh dia sentuh istrinya. Tidak boleh dia menyentuh istrinya. Ya. Sehingga apa dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Dan kalimat tidak boleh menyentuh di sini, ini umumnya diartikan oleh para ulama tidak boleh berhubungan suami istri. Tidak boleh berhubungan suami istri. Ya. Dan ini adalah hal yang disepakati bahwa berhubungan suami istri tidak boleh dilakukan oleh orang yang melakukan oleh orang yang telah mengucapkan zihar. Kemudian Syekh terangkan di sini ya kafarah zihar secara berurut dari konsekuensi atau dari kandungan ayat. Kata beliau fayu'tiku raqabatan mu'minatan salimatan minal uyubi dharrati bil amali. Nah, yang pertama kan kalau zihar kafaranya dalam membebaskan seorang budak. Maka beliau terangkan budak apa yang dibebaskan. Ya, seorang budak yang beriman. Seorang budak yang beriman. Nah, ini masalah budak apakah dia beriman atau kafir. Ya. Sini ada silam pendapat di kalangan para ulama. Jumhurul ulama memandang bahwa seluruh jenis kafarah itu ada kemiripan atau hal yang sama. Ya, karena itu tatkala di kafarah membunuh secara tidak sengaja diwajibkan membebaskan budak mukminah, budak yang beriman, maka demikian pula pada seluruh kafarah yang lainnya, kafarah puasa, kafarah sumpah, kafarah zihar, ya. Jelas ya? Dan selainnya dari kafarah itu disyaratkan juga budaknya adalah budak yang beriman. Sebab semuanya masuk ke dalam makna yang sama. Walaupun di ayat-ayat yang lain, penyebutan budak beriman itu hanya di pembahasan kafarah apa bagi orang yang membunuh tidak sengaja. Di selain pembahasan itu tidak disebutkan, hanya disebut budak saja. Tidak disebut beriman atau tidak. Jelas ya? Kalau orang-orang Hanafi ya, mereka berpandangan boleh ya, mukmin dan boleh kafir, yang penting dia budak, dia bebaskan. Tapi Syekh di sini memandang pendapat jumhur bahwa yang dibebaskan adalah budak mukminah yang beriman. Salimatan, yang selamat minal uyubil dharrah, dari aib-aib yang apa? Membahayakan bil amal. Membahayakan apa? Membahayakan pekerjaan, membahayakan amal. Nah, jadi dia membebaskan budak yang sesuai ya dengan apa ketentuan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau fa illam yajid, kalau dia tidak mampu shoma syahrain mutatabi'aini, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati at'ama 60 miskina. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Nah, Ini rincian tentang 2 bulan berturut-turut memberi makan orang miskin. Ini telah kita bahas di pembahasan puasa. Ya. Baik. Selesai tentang bentuk atau kafaro dihar. Kemudian Syekh di sini menjelaskan beberapa bentuk dihar. Kata beliau, wa sawa'un kana dhiharu mutlaqan aw muwaqqatan bi waqtin ka Ramadan wa nahwihi. Ya. Ya, sama saja dihar itu dia diharnya mutlak atau terikat dengan waktu seperti Ramadan dan semisal dengannya. Ya. Terikat dengan waktu. Kalau mutlak, misalnya dia berkata, engkau seperti punggung ibuku, ya mutlak begitu dia katakan, tidak ada dia takid. Atau dia katakan selama-lamanya, engkau seperti punggung ibuku, ya sampai saya mati misalnya, atau selama-lamanya. Jelas ya? Ini bentuknya mutlak. Kadang terikat dengan waktu. Ya. Seperti Ramadan dan semisalnya. Dia berkata misalnya, ya engkau seperti punggung ibuku hingga bulan Ramadan. Misalnya. Jelas ya? Atau dia berkata misalnya, engkau seperti punggung ibuku sampai saya sembuh. Hah? Sampai saya sembuh misalnya. Jelas ya? Baik. Nah, ini bentuk-bentuk dari dihar. Sisa dilihat. Kalau dia bersumpah dengan waktu yang dia tentukan dan jangka waktunya kurang dari 4 bulan, maka dia lewati sumpah tersebut. Kalau sudah berlalu, maka dia melakukan hubungan tidak ada masalah. Sudah tidak ada permasalahan. Sudah lewat diharnya. Jelas ya? Seperti misalnya kalau dia bersumpah, ya, terhadap istrinya dihar selama sebulan. Berjalan sebulan, dia laksanakan sumpahnya. Sudah berlalu, maka sudah kembali seperti biasa. Jelas ya? Tidak lagi bayar kafar, sebab memang dia tidak membatalkan sumpahnya. Ya. Dan juga tidak ada kewajiban dia mentalak, sebab belum sampai berapa? 4 bulan. Dia baru sebulan. Jelas ya? Kemudian yang terakhir di sini, Syekh menyinggung tentang dihar terhadap budak, makanan, pakaian dan selainnya. Ya. Nah, di sini Syekh membahasakannya dengan bahasa pengharaman, sebab dihar bentuk dari apa? Pengharaman. Kata beliau, wa amma tahrimul mamlukati wat ta'ami wal libasi wa ghairiha fa fihi kafaratu yamin. Adapun pengharaman budak, makanan, pakaian dan selainnya, maka padanya ada kafarah sumpah. Ya, jelas ya, padanya ada kafarah sumpah. Ya, kalau dia langgar, maka dia membayar kafarah sumpah. Dia berkata misalnya kepada apa budaknya, ya. Apa engkau atas saya haram misalnya. Jelas ya? Maka di sini dia hanya membayar kafarah sumpah. Hanya membayar kafarah sumpah. Atau misalnya dia berkata, ya, kepada suatu makanan haram bagi saya memakannya. Ya, misalnya. Maka ini dia hanya membayar kafara sumpah. Atau misalnya dia berkata pada suatu pakaian haram bagi saya memakai pakaian ini. Ini dia hanya membayar kafara sumpah. Ya, misalnya dia berkata haram saya memakai mobil ini. Ya, ini juga adalah apa? Dia membayar kafara sumpah kalau dia ternyata memakai mobil itu setelah itu. Jelas ya? Baik. Diqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan untuk kalian, ila an dzakarallahu kafaratal yamin, hingga Allah menyebutkan kafara sumpah. Ya, sampai Allah menyebutkan kafara sumpah. Nah, sebab ayat setelahnya itu adalah ayat yang menjelaskan tentang kafara sumpah. Baik. Dan tentang masalah kafarah sumpah ini insyaallah akan datang pembahasannya di dalam masalah sumpah dan nadar. Selesai pembahasan tentang apa? Tentang adzihar. Kemudian berikutnya kata beliau walian apa wa amal lian. Ini pembahasan lian ya. Pembahasan al-lian. Nah. Dalam pembahasan al-lian ini kita mencatat tiga pembahasan yang diterangkan oleh Syekh Rahimahullah. Yang pertama, definisi dan ketentuan li'an. Nah, kata Syekh, wa ammal li'an fa idza rama ar-rajulu zawjatahu biz-zina fa 'alayhi hadd al-qadaf 80 jaldah illa ay yuqima al-bayyinah 4 shuhudin udulin wa yuqamu 'alayha al-hadd aw yula'ina fa yasqutu an hadd al-qadaf. Nah, kata beliau, adapun li'an, apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, dia menuduh istrinya apa? Berzina. Fa'alaihi haddul qadhaf 80 jaldah. Maka dia wajib mendapat had seorang penuduh yang menuduh perempuan berzina. Kalau ada perempuan dia tuduh berzina, dia tidak bawa bukti, maka dicambuk 80 kali sebagaimana akan diterangkan di pembahasan al-hudud. Jelas ya? Itu asalnya. Kecuali kalau suami melakukan salah satu dari dua perkara. Kalau dia melakukan tuduhan, dia lakukan salah satu dari dua perkara, maka gugur hukum ini. Yang pertama, dia menegakkan bayyinah. Dia menegakkan bayyinah, menegakkan bukti. Dan pembuktian ini dengan 4 saksi. Ini bukti yang dimaksud. Dengan apa? 4 saksi. Jelas ya? Kalau ada 4 saksi mempersaksikan bahwa si istri berzina, maka ditegakkan padanya hukum had. Hukum had seorang perempuan yang berzina setelah dia menikah. Jelas ya? Dengan dirajam. Ya. Ini yang pertama. Kalau dia tidak punya membawa bayyinah, maka suami ada pilihan yang kedua. Dia melakukan mula'ana. Ya, inilah li'an. Pembahasan li'an. Jelas ya? Dia melakukan mula'ana. Faya sekutu'anku had al-qadaf. Maka jatuhlah ya, had al-qadaf ini kalau dia melakukan al-li'an. Al-li'an itu dari kata la'ana. Seorang melakukan la'anat. Ya. Akar katanya dari kata la'anat, al-la'an. Ya. Al-la'an itu sendiri secara bahasa adalah at-tardu wal-ibadu minal khairi. Ya. Mengusir dan menjauhkan dari kebaikan. Itu al-li'an. Mengusir dan menjauhkan dari kebaikan. Jelas ya? Baik. Dan yang dimaksud dengan li'an adalah apa yang telah diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak mempunyai bukti, tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia boleh melakukan li'an. Ya, dia boleh melakukan li'an untuk apa namanya menunjukkan bahwa dia ini dia telah berzina. Jelas ya? Ini yang disebut dengan pembahasan al-li'an. Kemudian Syekh rahimahullah menjelaskan di sini tentang cara pelaksanaan al-li'an. Setelah kita tahu bagaimana li'an itu, bahwa li'an adalah seorang suami menuduh istrinya berzina. Jelas ya, dan dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Iya, dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara dia melakukan li'an itu? Kata beliau, wasifatul li'an ala ma dzakarallahu atau ala ma dzakarallahu fi suratin nur. Adapun cara melakukan li'an adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum ila akhir al-ayat. Ya. Ayatnya lengkapnya walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka melakukan zina, sedang mereka tidak mempunyai saksi kecuali diri-diri mereka. Ya, jadi itu istrinya berzina tidak ada saksi. Dia cuma punya saksi dirinya sendiri. Ya. Maka Allah berfirman, "Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Maka persaksian mereka, persaksian para suami ini caranya adalah dengan bersaksi 4 kali persaksian dengan nama Allah bahwa dia termasuk orang yang jujur. Ya, dia benar dalam tuduhannya. Wal khamisatu, dan persaksian yang kelimanya, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dia bersaksi bahwa laknat Allah akan menimpanya kalau dia dusta dalam persaksiannya. Jelas ya? Jadi ini kewajibannya suami. Ya. Kalau dia tidak ada bukti, dia bersumpah 4 kali. Ya. Dia bersumpah 4 kali. Ya. Dia berkata, ashhadu billah innaha lazania. Misalnya. Jelas ya? Dia berkata, saya bersaksi dengan nama Allah bahwa ya, perempuan itu atau istriku berzina. Jelas ya? 4 kali dia ucapkan, ashhadu billah innaha lazani, 4 kali. Yang kelimanya dia tambah, wa anna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibin. Dan la'nat Allah terhadap saya kalau saya termasuk orang dusta. Jelas ya? Nah, kalau suami sudah mengucapkan ini, ya, suami sudah mengucapkan hal ini, maka gugur haddul qadaf. Ya, sisa istri, kalau istri dia tidak membela dirinya dengan sumpah yang sama, maka tuduhan suami dianggap benar. Ya, jelas ya? Dan istri dijatuhkan hukum apa? Hukum orang yang berzina. Ya. Tapi kalau istri membela dirinya, Allah terangkan dalam kelanjutan ayat. Wa yadra'u anha al-adab an tashhada 4 shahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Ya. Jelas ya? Dan si istri bersaksi 5 kali apa 4 kali persaksian dengan nama Allah bahwa suaminya termasuk orang yang berdusta. Jadi dia berkata, ashhadu billah innahu laminal kadhibin. Ashhadu billah innahu laminal kadhibin. 4 kali. Yang 5 kalinya dia berkata, diterangkan dalam ayat, wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang 5, dia berkata, sesungguhnya laknat kemurkaan Allah terhadapnya apabila dia termasuk orang yang jujur. Jadi yang 5 dia berkata, wa anna ghadaballahi alaiya in kana minas shadiqin. Ini yang diucapkan oleh istri. Dia tambah yang 5. Dan sungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa saya kalau memang suamiku termasuk orang yang benar dalam sumpahnya. Jelas ya? Ini yang dimaksud li'an. Sudah saling berbalas sumpah. Ya, berbalas sumpah. Nah, jadi Syekh di sini merinci ya. Setelah menyebutkan ayat, Syekh merinci bentuknya. Kata beliau, fayashhadu 5 shahadatin billahi innaha lazaniyah. Maka dia bersaksi 5 kali persaksian, ya, dengan nama Allah bahwa dia ini adalah apa? Bezina. Ini bagi suami. Wa yaqulu fil khamisa, dan di yang 5 dia menambah, wa anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya, jelas ya? Baik, dari tadi kalau kita ini kan kita lebih lengkapi. Jadi dia suami berkata misalnya, asyhadu billah innaha lazaniyah. Asyhadu billah innaha lazaniyah. Asyhadu billah innaha lazaniyah. Asyhadu billah innaha lazaniyah. Dia sudah 4 kali. Yang 5 kalinya, asyhadu billah innaha lazaniyah wa anna la'natallahi alayya in kuntu minal kadhibin. Jelas ya? Baik. Ini apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian berikutnya, kalau istrinya, thumma tashhadu wa hiya 5 marratin billahi innahu laminal kadhibin. Wa taqulu fil khamisah wa anna ghadaballahi 'alayha in kana minas shadiqin. Demikian pula istri, dia bersaksi kalau dia ingin apa menolaknya, mengingkarinya, ya, maka dia bersaksi 5 kali persaksian bahwa suaminya termasuk orang yang dusta. Ya. Boleh dengan lafaz apa saja yang dimaklumi yang menunjukkan pembatalan sumpah. Ya, dan menunjukkan penolakan dan pengingkaran. Ya, boleh dia berkata misalnya, asyhadu billah innahu laminal kadhibin. Boleh dia tambah, asyhadu billah innahu laminal kadhibina fima ramani bihi. 5 kali. Jelas ya? Jadi katakan asyhadu billahi innahu laminal kadhibin, asyhadu billahi innahu laminal kadhibin, asyhadu billahi innahu laminal kadhibin, asyhadu billahi innahu laminal kadhibin, sudah 4. Ya, tambah yang kelima, asyhadu billahi innahu laminal kadhibin wa anna ghadaballahi alayya in kana minas shadiqin. Jelas ya? Nah, Al-Hakim ya, dan ini tentang mula'ananya, ini bukan dilakukan antara mereka berdua, tapi dilakukan di mana? Ya, ini di pengadilan urusannya. Jelas ya? Urusannya di mahkamah. Baik. Sebab terkait dengan persaksian. Jadi suami juga kalau menuduh, dia cuma menuduh depan istri, apa gunanya? Ya, jelas ya? Tapi harus depan pengadilan. Baik. Selesai sudah tentang pembahasan yang ke-2, cara pelaksanaan li'an. Kemudian Syekh menjelaskan pembahasan yang ketiga, konsekuensi apabila li'an telah terjadi. Kata beliau, fa'idha tammal li'an. Kalau li'an sudah terjadi, saqata anhul hadd. Maka gugur had terhadap suami. Suami yang menuduh, gugur hadnya. Jelasnya? Karena dia sudah melakukan li'an. Wandara'a anhal adab. Demikian pula istri ditolak darinya hukuman. Sebab dia bersumpah, membantah. Ya, jadi tidak ada yang dihukum. Ya. Wahasalatil furqa bainahuma. Wattahrimu al-mu'abbad. Ya. Dan secara otomatis setelah li'an itu, ya, ada furqa antara keduanya. Mereka sudah berpisah antara keduanya. Ya. Berpisah antara apa? Keduanya. Dan berpisahnya dengan pengharaman yang selama-lamanya. Tahrim al-mu'abbad. Ya, kita sebutkan di bab pengharaman nikah, tahrimun nikah atau al-muharramat min nikah, yang diharamkan, orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, itu ada berapa bentuk semuanya? Saya sebutkan kaidah di awal, bukan yang disebut oleh Syekh. Saya sebutkan ada 5 hal. Ya. Yang pertama, dan diharamkan karena nasab. Yang kedua karena susuan, yang ketiga karena musahara, ikatan pertalian atau persilangan dalam nikah, ya, periparan. Kemudian yang keempat karena apa? Karena li'an. Dan yang kelima karena ihtiram. Apa ini karena ihtiram? Yang maksudnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang boleh menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, sebab sekedar mereka, ya, apa akad nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada yang boleh menikahi. Ini penghormatan untuk mereka. Nah, baik, jelas ya. Kemudian kata beliau, wan tafal waladu idza dukira fil li'an. Ya, wan tafal walad idza dukira fil li'an. Dan anak ini dinafikan, ya, dinafikan dari ayahnya apabila dia disebut di dalam li'an. Ya, apabila disebut di dalam li'an. Jelas ya? Misalnya si perempuan dalam keadaan hamil. Kemudian suaminya melakukan li'an dengan istrinya dan dia tambah di dalam li'an bahwa anak yang ada di dalam perut istrinya bukan anak dia, ya, maka anak ini dari sisi nasab tidak diikutkan kepada ayahnya. Jelas ya? Dia hanya ikut kepada siapa? Ibunya. Dia ikut kepada ayahnya. Jadi ini maksud ucapan Syekh, kalau disebut di dalam li'an, maka akan dinafikan dari ayahnya, ya, tidak disandarkan nasabnya kepada ayahnya. Ya, dan kisah li'an ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang saling melakukan mula'anah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan ini yang merupakan dasar hukum di dalam pembahasan. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan berikutnya, kata beliau, kitabul idadi wal istibra. Ya. Kitabul idad wal istibra. kitab tentang iddah dan istibra. Nah, di sini Syekh akan menjelaskan bentuk-bentuk dari iddah. Al-iddah itu jamak dari apa? Jamak dari iddah. Iddah secara bahasa dari kata menghitung, menjumlah. Ya, menghitung atau menjumlah. Jelas ya? Dan secara istilah yang dimaksud dengan iddah diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya. Di dalam Kitabul Iddah wal Istibra. Baik, di dalam pembahasan Syekh di sini, di kitab ini ada 11 pembahasan yang kita garis bawah. Yang pertama definisi iddah. Maksudnya definisi secara istilah. Kata beliau, al-iddatu tarabbusu man faraqaha zawjuha bimautin aw talaqin. Iddah adalah tarabbusu, penungguan. Ya, masa penungguan atau masa penantian orang yang diceraikan oleh suaminya atau orang yang suaminya berpisah dengannya, apakah karena kematian suaminya atau karena talak yang keluar dari suaminya. Jelas ya? Ini di definisi Syekh. Ya, jadi kalau dari definisi Syekh di sini yang dimaksud dengan iddah itu adalah sebuah penamaan untuk jangka waktu. Jangka waktu penantian. Ya, masa waktu yang digunakan atau masa waktu yang diberlakukan pada perempuan ya untuk mengetahui rahimnya kosong atau tidak, diakibatkan karena suaminya meninggal atau diakibatkan karena dia ditalak. Jelas ya? Ini masa iddah. Ya, seorang perempuan misalnya ditalak oleh suaminya. Jelas ya? Talak pertama dan dia adalah perempuan yang bisa hamil, ya, bisa melahirkan. Ketika ditalak dia tidak hamil biasa. Maka iddahnya adalah apa? Salah satu quru, tiga quru, ya, yaitu tiga kali haid iddahnya. Jadi tiga kali haid ini disebut iddah sebab, ya, selama tiga kali haid ini adalah masa apa? Jangka, ya. Dia menunggu. Tidak boleh dia menikah di masa ini. Jelas ya? Tidak boleh dia menikah di masa ini. Nah, masa inilah yang disebut dengan nama apa? Iddah. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian Syekh rahimahullah di sini mulai menjelaskan ya, bentuk-bentuk dari iddah itu. Ya. Bagaimana rincian dan ketentuan iddah. Ya. Baik. Dan ini pembahasan beliau akan berjalan di sini. Baik, kita detailkan dengan apa pembahasan yang kedua tentang iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak. Kata Syekh rahimahullah, "Fal mufaraqatu bil mauti idza mata anha ta'taddu ala kulli hal." Ya. Perempuan fal mufaraqah, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena mati, itu di keadaan apapun pasti ada iddahnya. Di keadaan apapun pasti ada apa? Ada iddahnya. Nah. Ya. Syekh menjelaskan tentang iddahnya. Ya. Kata beliau, fa in kanat hamilan kalau dia dalam keadaan hamil, suaminya meninggal dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Fa'iddatuha wad'uha jami'a ma fi bataniha. Liqaulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'na hamlahunna. Ya, ini yang pertama. Jadi, dia meninggal karena apa? Apa dia didapat iddah karena suaminya meninggal dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Ya. Maka iddahnya adalah melahirkan. Dengan dia meletakkan seluruh yang ada di perutnya. Maksudnya apa? melahirkan. Dan di sini detail bahasa Syekh ya, detail bahasa beliau. Ya. Dia letakkan seluruh yang berada di apa? Di perutnya. Jadi kalau dia punya dua anak kembar, ya, hari pertama keluar satu. Ya, tapi masih ada satu di dalam. Hah? Sudah lepas iddahnya? Belum. Nanti setelah keluar yang kedua, baru dia lepas iddahnya. Jelas ya? Sebab memang bahasanya dalam ayat Allah berfirman wa ulatul ahmali, dan perempuan yang hamil ajaluhunna, ya, tempo untuk mereka, inilah iddah ya, sebab iddah kadang dibahasakan dengan bahasa al-ajal, tempo waktu, ya, iddah mereka adalah sampai mereka apa meletakkan kandungannya, sampai mereka meletakkan kandungannya. Kata Syekh, wa hadha amun fil mufaraqah bimautin aw hayatin. Ya, dan ini umum. Dan ini umum pada setiap yang ditalak atau setiap orang yang, setiap perempuan yang berpisah dengan suaminya, apakah karena suaminya meninggal atau suaminya masih hidup tapi dia ditalak. Ya. Jelas ya? Jadi ketentuan iddah bagi perempuan hamil ini berlaku untuk dua. Ya. Pertama, perempuan yang sudah meninggal suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Maka iddahnya sampai dia apa? Melahirkan. Demikian pula, perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan dia apa? Dia hamil. Suaminya masih hidup. Dia ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka iddahnya juga sampai apa? Sampai dia melahirkan. Jadi ini sebenarnya penjelasan dua bentuk iddah. Ya, di sini. Iddah yang pertama di sini, perempuan yang hamil dan dia ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Yang pertama. Yang kedua, perempuan yang ditalak dalam keadaan dia sedang apa? Sedang hamil. Ya, dua-duanya iddahnya sampai apa? Sampai melahirkan. Baik. Kemudian Syekh terangkan, ya, rincian yang kedua. Ini masih terkait ya dengan perempuan yang tinggal mati oleh suaminya. Kata beliau, wa illam takun hamilan, ya, wa illam takun hamilan. Kalau dia tidak hamil, fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashratu ayyam. Kalau dia tidak hamil, maka iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan. Dan 10 hari. 4 bulan dan apa? 10 hari. Nah. Jadi dalam ayat diterangkan ya tentang hal ini. Baik. Akan disebutkan ayatnya nanti oleh Syekh rahimahullah. Nah. Disebutkan oleh Syekh ayatnya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, mereka tarabbus menunggu ya selama 4 bulan wa ashra. Ya, ashra di sini 10 malam. Ya, Syekh bahasakan dengan hari, 10 hari. Ya, sebab malam kadang digunakan untuk apa? Untuk hari. Jadi kalau dikatakan 10 malam artinya 10 hari dan malamnya. Kalau dikatakan 10 hari berarti 10 hari bersama malamnya. Jelas ya? Baik. Setelah menjelaskan tentang apa namanya iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini, ya, tentunya alhamdulillah. Ya. Setelah beliau menjelaskan tentang iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil atau tidak hamil, dan ini membahas tentang perempuan yang ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Ya. Diterangkan ketentuan iddahnya. Dan ada ketentuan lain bagi perempuan yang ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Nah, karena ada ketentuan lain, maka Syekh di sini sekaligus membahasnya. Ketentuan lain inilah di dalam pembahasan isdad namanya. Dalam pembahasan apa? Isdad. Jelas ya? Karena itu saya beri judul pembahasan yang keempat. Beberapa ketentuan seputar apa? Seputar isdad. Ya. Baik. Ini pembahasan yang keempat. Beberapa ketentuan seputar isdad. Ya. Isdad. Isdad secara bahasa dari kata al-had ya, dan al-had itu bermakna al-mana. Hal yang menahan. Ya, penahanan. Ya. Sebab perempuan dikatakan melakukan ihdad karena di masa ihdad itu dia menahan, tidak boleh dia berhias, ya, tidak boleh dia berdandan, memakai wangi-wangian, dan apa yang semisal dengannya. Dan apa yang semisal dengannya. Karena itu dikatakan ihdad. Ya, dan kandungan dari sisi bahasa ini, ya, erat kaitannya dengan definisi para ulama dalam istilah ihdad. Para ulama mengistilahkan isdad, memberikan definisi isdad secara istilah. Mereka katakan bahwa isdad adalah imtina'ul mar'ah aniz zinati wa ma fi ma'naha. Ya, perempuan menahan dirinya untuk tidak berhias. Tidak berhias. Dan tidak melakukan apa yang semakna dengan berhias. Muddatan makhsusah, pada jangka waktu tertentu, bi ahwalin makhsusah, pada keadaan-keadaan tertentu. Jelas ya? Keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini definisi. Ada yang mendefinisikannya dengan definisi lain ya, supaya apa namanya lebih jelas. Dikatakan bahwa ihdad adalah seorang perempuan yang di masa iddahnya karena ditinggal mati oleh suaminya, dia meninggalkan segala perkara yang membuat orang itu berhasrat untuk bergaul dengannya atau berhasrat untuk melihatnya. Ya, jelas ya, dia tinggalkan segala perkara yang bisa menimbulkan hasrat itu. Ya, tentunya ini berupa perhiasan, dandanan, wangi-wangian dan semisal dengannya. Jelas ya? Dan ketentuan isdad ini ya, diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara hadis pokok dalam hal ini adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Atiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, bersabda, la tuhiddul mar'a ala mayyitin fawqa thalas illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara wa la talbas thawban masbughan illa thawbu asbin ya illa thawbu asbin. Naam, kata beliau dari Ummu Atiyah berkata, janganlah seorang perempuan melakukan ihdad kepada orang yang meninggal ya, kecuali apa dia melakukan isdad kepada orang yang meninggal lebih dari 3 malam. Nawal lebih dari 3 malam. Jelas ya? Kecuali terhadap suami. Boleh 4 bulan 10 malam. 4 bulan apa? 10 malam. Dan jangan dia memakai pakaian yang sudah dicelup. Kecuali pakaian afab yang memang celupannya bukan celupan yang menarik, sebuah hal yang wajar saja biasa. Jelas ya? Jadi ini ketentuan umum di dalam masalah isdad. Di sini Syekh rahimahullah menjelaskan apa yang mesti dilakukan oleh para perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasanya yang sekarang kita kenal, apa yang dilakukan oleh perempuan di masa isdadnya. Jadi beda iddah dengan apa? Isdad. Ini harus dibedakan ya. Iddah sudah kita terangkan. Isdad ini sekarang pembahasannya. Ihdad. Dan ihdad ini terkait khusus untuk siapa? Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, yang pertama kata Syekh berkata, "Wa yalzamu bi muddati hadhihi al-idda an tuhadda al-mar'ah atau an tahudda al-mar'ah." Dan harusnya atau yalzam harus pada mudda ini, pada mudda, pada waktu, pada jangka idda ini perempuan melakukan ihdad. Ya. Ihdadnya dengan bentuk apa? Kata Syekh, bi an tatruka az-zina wat-tiba wal-huliyya wat-tahsina bihinna'in wa nahwihi. Ya, perempuan dia meninggalkan perhiasan. Apa meninggalkan berhias, berdandan. Tak boleh dia berhias, berdandan, mempercantik diri. Jelas ya? Mempercantik diri dan semisal dengannya. Wat-tiba, ya. Dan tidak boleh dia memakai wangi-wangian. Tidak diperbolehkan. Wal-huliyya, dan tidak boleh dia memakai perhiasan. Ya. Dia tidak boleh memakai kalung, gelang, cincin. Ya. Dan semisal dengannya. Wat-tahsina bihinna, ya. Dan tidak boleh dia memperindah dengan hinna. Ya, saya perhatikan bahasa Syekh ya. Tahsin bihinna. Sifatnya tahsin. Tapi kalau mengobati tidak ada masalah. Dia mengobati tidak ada masalah. Boleh pakai hinna. Sebab hinna itu kadang dipakai untuk obat. Misalnya kaki pecah-pecah. Ya. Kalau diberi hinna itu termasuk obat yang bagus untuk menghilangkan pecah-pecah di kaki. Maka ini bukan berhias. Sebab di kaki dipakai diinjak. Ya. Jelas ya? Yang dilarang adalah apa? Berhias. Kalau dia tahsin dengan hinna, ini baru. Ya. Hinna juga dipakai untuk tahsin. Ya. Sebab dia warna yang melekat dan masuk ke dalam kulit. Masuk ke dalam kulit. Jelas ya? Sering dipakai oleh para perempuan untuk dihiasi kulitnya dengan menggunakan hinna. Baik. Walahwihi, dan yang semisal dengannya. Ya. Dan yang semisal dengannya. Jadi ini ketentuan umumnya tentang hinna. Kemudian apa tentang tidak boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang ihdad. Kemudian kata Syekh rahimahullah, yang kedua dari konsekuensinya seharusnya wa antalzama baitaha alladhi mata zawjuha wa hiya fihi fala takhruju minhu illa li hajatiha naharan. Ya. Kata Syekh, dan dia wajib untuk tetap di rumahnya. Di rumah yang suaminya mati. Yang ketika suaminya mati, dia berada di rumah itu. Ya. Jelas ya? Dia berada di rumah tersebut. Nah. Jadi ketika suaminya meninggal, dia berada di rumah itu, dia tetap di situ. Dia tetap di situ. Jelas ya? Dia tetap di rumah tersebut. Dan tidak boleh dia keluar. Ya. Kata Syekh, "Fala takhruju minhu," tidak boleh dia keluar. Illa li hajatiha, kecuali kalau ada hajatnya. Kalau ada hajatnya, dan itu pun hanya diizinkan naharan, hanya diizinkan kapan? Siang hari saja. Ya. Jelas ya? Hanya diizinkan siang hari. Adapun ya, lebih daripada itu tidak diizinkan. Dan ingat, dia keluar untuk keperluannya saja. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang ihdad, beberapa ketentuannya. Kemudian Syekh memberikan dalil umum tentang iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dibawakan dalilnya di sini liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara." Orang-orang yang wafat di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, maka mereka menahan dengan diri-diri mereka ya 4 bulan 10 malam. 4 bulan 10 malam. Dan ayat ini dari kalimat penahanan selama 4 bulan 10 malam ini masuk di dalamnya pembahasan iddah dan mungkin juga masuk di dalamnya pembahasan ihdad. Semuanya bentuknya menahan. Jelas ya? Baik, selesai tentang iddah perempuan yang ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Ya, kemudian Syekh menjelaskan berikutnya perihal iddah yang ditalak oleh suaminya yang masih hidup. Ini pembahasan yang kelima. Kita beli wa ammal mufaraqatu fi halil haya. Adapun yang apa berpisah dengan suaminya dan suaminya masih hidup, atau dia ditalak oleh suaminya, diceraikan oleh suaminya dan suaminya masih hidup, ya di masa suaminya hidup, Nah, di sini Syekh memberikan beberapa rincian. Memberikan beberapa rincian. Jelas ya, yang pertama ya. Yang pertama iddah perempuan yang ditalak sebelum dukhul. Kata Syekh, fa in talaqaha qabla ay yadkhula biha fala iddata lahu 'alaiha. Kalau dia mentalak istri itu sebelum dia dukhul dengannya, maka tidak ada iddah terhadap perempuan itu baginya. Jelas ya? Tidak ada iddah ya. Ini sudah berlalu bersama kita ya. Nah, Syekh di sini sebutkan dalilnya. Di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para perempuan mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka, maka kalian tidak ada iddah yang dihitung terhadap mereka. Jelas ya, tidak ada iddah yang dijalani, yang dihitung terhadap mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak sebelum suaminya berduaan dengannya, maka tidak ada iddahnya. Tidak ada iddahnya. Sebab maksud dari iddah untuk apa? Hah? Untuk menunjukkan rahim itu apa? Kosong. Itu maksud dari iddah. Nah ini, ya tidak ada hal yang diperlukan di sini pada perempuan yang memang belum disentuh sama sekali. Ya, jelas ya? Yang belum disentuh. Baik. Kemudian, berikutnya, saya menjelaskan tentang iddah perempuan yang telah dukhul dan telah hamil. Kata beliau rahimahullah, wa in kana qad dakhala biha aw khala biha, apabila dia telah masuk dengannya atau telah berduaan dengannya. Nah, ini kalimat telah masuk, telah berduaan, telah kita terangkan ya, apa definisinya, apa bentuknya. Saya terangkan atau belum? Baik, saya tidak mau mengulangi ya pembahasan. Bapak agak risih sedikit. Kemudian dikatakan di sini, fa'in kanat hamilan. Ya, kalau dia hamil, fa'iddatuha wada'u hamliha. Ya. Qasaratil mudda au talat. Jelas ya? Baik. Ini sudah diterangkan sebelumnya, ya. Saya terangkan juga sebelumnya. Namun Syekh di sini ulangi lagi dengan bentuk rincian, ya. Sebab beliau berbicara di keadaan masih hidup, ya. Jelas ya. Ya kalau dia hamil, sudah dukhul dan dia hamil, maka iddahnya sampai apa? Sampai melahirkan. Mudanya pendek maupun panjang. Mudanya pendek maupun apa? Maupun panjang. Di sini apa gunanya Syekh terangkan? Ya, pendek waktunya maupun panjang. Hah? Ya. Sebab ini ada apa namanya? Pembahasan di sini. Ya, sekarang kalau misalnya perempuan hamil. Ya. Dia ditalak oleh suaminya dan dia hamil 3 bulan. Ya, kira-kira dia melahirkan berapa lama lagi? Ya, sekitar 6 bulan ya, kira-kira. Walaupun mungkin saja 3 bulan lagi dia melahirkan. Jelas ya, sebab 6 bulan mungkin perempuan melahirkan. Baik. Kira-kira 6 bulan lagi. Ya, kalau dia berjalan seperti biasa, tidak hamil, iddahnya berapa kali? Hah? Cuma 3 kali haid saya. Perempuan yang ditalak dan dia, suaminya masih hidup. 4 bulan itu kalau suaminya sudah apa? Tinggal mati oleh suaminya. Jelas ya? Baik, 3 kali. Sini lebih panjang. Ya, walaupun panjang pendek, tidak ada apa namanya? Tidak ada kaitannya. Jelas ya? Lebih 3 bulan ya. Tidak ada apa namanya? Tidak berpengaruh. Yang jelas dia hamil, iddahnya adalah melahirkan. Selesai. Pendek atau panjang? Ditalak oleh suaminya. Ya, ditalak oleh suaminya. Dan dia sedang hamil 8 bulan. Sebulan setelah itu dia melahirkan, maka iddahnya hanya berapa? Hanya sebulan saja. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa illam takun hamilan. Ini yang ketiga, iddah perempuan yang telah dukhul tapi belum hamil. Ya. Kalau dia tidak hamil, illam takun hamilan, fa in kanat tahidu fa iddatuha ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Ya, jelas ya. Ya, kalau dia tidak hamil, maka iddahnya adalah dikatakan oleh Syekh kalau dia haid, ya dirinci ya, perempuan yang tidak hamil. Ya, dilihat yang tidak hamil itu macam-macam sebabnya tidak hamil. Ya. Kalau dia haid tapi tidak hamil, maka iddahnya adalah 3 kali haid sempurna. Berdasarkan firman Allah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak, mereka yatarabbasna bi anfusihinna, menyabarkan diri mereka, memberikan waktu jangka untuk diri mereka 3 quru. Iddahnya berapa? 3 quru. Dan quru yang dimaksud di sini adalah haid. Ya. Walaupun ada pendapat yang kedua yang mengatakan quru bermakna kesucian, bukan haidnya tapi sucinya. Jelas ya? Tapi dimanakan kepada mana haid ini lebih kuat di kalangan al-muhaqqiqin dari para ulama. Jelas ya? Baik. Ini di kondisi yang pertama. Dia tidak hamil, tapi perempuan ini bisa haid. Ya, maka iddahnya 3 kali haid. Jelas ya? Kemudian yang kedua, perempuan ini tidak hamil dan dia tidak bisa haid. Tidak bisa haid. Ya, karena itu kita beri judul di sini di yang keempat, iddah perempuan yang tidak haid. Jelas ya? Kata beliau, wa in lam takun tahidu kas-saghirati wa man lam tahid wal aisati fa'iddatuha thalathatu ashhurin. Ya. Apabila dia tidak haid, tidak bisa haid seperti anak kecil. Anak kecil dinikahkan, dia belum haid. Dinikahkan, ditalak sebelum apa? Hah? Sebelum dia haid. Ya, ini tidak ada iddahnya, maksudnya tidak dia tidak bisa iddah dengan apa? Dengan haid. Demikian pula perempuan yang memang tidak bisa haid. Ya. Perempuan yang memang tidak bisa haid karena sakit atau karena suatu hal yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-Aisyah. Memang perempuan yang sudah tua, yang sudah berlalu masa apa? Masa haidnya. Ya, sudah tua berlalu masa haidnya. Maka perempuan yang tidak bisa haid ini, bagaimanapun keadaannya dia tidak bisa haid. Ya, kata Syekh, fa'iddatuha thalathatu ashhur. Iddahnya adalah 3 bulan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidhun. Ya. Wallai lam yahidhun. Nah. Dan para perempuan yang sudah ya'is, ya'isna minal mahidh, sudah putus asa dari haid. Ini untuk perempuan yang sudah tua. Maka iddah mereka 3 bulan. Jelas ya, 3 bulan. Walla ilam yahidna, demikian pula perempuan yang belum haid, ya 2 di sini. Ya, tidak haid karena memang belum haid dan tidak haid karena memang sudah berlalu masa haidnya seperti perempuan tua. Maka iddahnya adalah apa? 3 bulan. Baik, iddahnya adalah 3 bulan. Ya. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bagaimana kalau perempuan itu haid kemudian terputus di masa iddah. Ya. Jelas ya? Terputus. Nah, maka ini bagaimana caranya? Cara iddahnya bagaimana? Nah, ini masih masuk dalam rincian, tapi kita masukkan pembahasan tersendiri sebab dia pantasnya dibahas tersendiri. Ya, kata Syekh rahimahullah, ini pembahasan yang keenam ya. Kata Syekh, fa in kanat tahidu wartafa'a haidha liraba'. Apabila dia haid, ya, di masa iddah ini perempuan sudah haid 1 kali, jelas ya. Wartafa haidha liraba, kemudian haidnya terangkat karena menyusui, wanahwihi atau karena yang selainnya, ada hal yang menyebabkan haidnya berhenti. Nah, jelas ya, sebab perempuan karena di masa menyusui dia tidak haid, ya, karena darah itu, ya, apa banyak berkonsentrasi di susu. Jelas ya? Akhirnya dia tidak haid. Nah, kalau seperti ini keadaannya, intadarta, kamu tunggu hatta ya'udal haidu, atau intabarat, dia menunggu, ya, perempuannya menunggu hatta ya'udal haidu fata'taddu bihi. Maka perempuan menunggu sampai apa? Haidnya kembali dan dia apa? melakukan iddah dengannya. Ya, jelas ya? Baik, misalnya seorang perempuan di masa iddah sudah berlalu sebulan, satu kali haid. Ya. Bulan berikutnya haidnya tidak keluar-keluar. Bulan kedua datang 3 bulan, 4 bulan tidak keluar haidnya. Jelas ya? Maka tasyih ditunggu sampai haidnya kembali. Ditunggu sampai haidnya apa? Kembali. Ya, kalau misalnya setelah 2-3 bulan haidnya keluar, maka keluarnya yang kedua ini walaupun setelah 3 bulan ini dihitung haid yang keberapa? Haid yang kedua. Kalau misalnya terputus lagi 3 bulan lagi baru keluar, itu dihitung haid yang keberapa? Yang ketiga. Ya, jelas ya? Walaupun dia makan waktu 7 bulan, tidak ada masalah. Sebab yang diukur adalah haidnya. Bukan yang diukur adalah apa? Bulannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa in irtafa'a wa la tadri ma rafa'ahu. Ya. Kalau misalnya haidnya berhenti dan dia tidak tahu apa sebabnya. Ini tadi dia tahu sebabnya. Dia tahu karena apa? Menyusui. Ya, ada karena yang menyusui. Ya, dia memang sedang menyusui. Jelas ya? Baik. Jadi ada indikasi yang menunjukkan berhentinya haid itu. Tapi kalau misalnya dia haid sebulan. Tiba-tiba suci terus, tidak pernah keluar haidnya. Ya. Dan dia tidak tahu apa sebabnya yang menyebabkan berhenti seperti itu. Apa yang dia lakukan? Kata Syekh, intabarat tis'ata ashhurin ihtiyatan lil hamli wa'taddat bi thalathati ashhurin. Ya. Ya, kalau kejadiannya seperti ini, hukumnya bagi perempuan yang seperti ini dia menunggu 9 bulan. Ihtiyatan lil haml. Sebagai kehati-hatian untuk hamil. Hamil kan batas berapa? Ya. Batas umumnya 9 bulan. Jelas ya? Ini batasan umumnya. Walaupun batasan maksimalnya hamil itu bisa sampai sampai 4 tahun. Ya. Memantum kadang belum pernah dengar, tapi ini adalah hal di dalam kesehatan yang dimaklumi sampai 4 tahun. Dan batas paling minimalnya dia bisa melahirkan adalah berapa? 6 bulan. Iya. Jelas ya? Ini untuk mengetahui ini ada sebenarnya terkait dengan sebagian pembahasan, tapi karena Syekh tidak menyinggung, kita tidak menyinggungnya. Ya. Baik. Dan untuk dalil yang diterangkan di sini oleh Syekh, kalau dia tidak diketahui apa sebabnya haidnya terputus, dia menunggu 6 bulan, kemudian setelah itu menjalani iddah 3 bulan. Ya, menunggu 6 bulan untuk hamil. Iddah 3 bulan ini sama dengan iddah apa? Ya, perempuan yang tidak haid. Sebab sekarang dia tidak apa? Tidak haid. Karena itu iddahnya 3 bulan. Ya, dan ketentuan ini adalah fatwa dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Fatwa yang beredar di antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar, tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Jelas ya? Baik. Maka ini adalah hal yang dipakai dan ditekankan. Karena itu Syekh rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Sini pembahasan yang ketujuh, bila tanda-tanda kehamilan perempuan pada masa iddah meragukan. Kata beliau, wa idar tabat ba'da qidha'il iddah li dhuhuri amaratil hamli lam tatazawwad hatta tazula ar-ribah. Ya. Kata beliau, kalau seorang perempuan ragu setelah iddah itu selesai karena kelihatannya ada tanda-tanda hamil. Maka jangan dia menikah sampai keraguan itu hilang. Sampai keraguannya apa? Keraguannya hilang. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ya dia perempuan yang dikatakan tidak haid. Dia tidak bisa haid. Ya, dia menunggu 3 bulan, sudah lepas iddahnya. Tapi setelah itu ada tanda-tanda mirip dengan tanda-tanda hamil. Ya, misalnya sering muntah-muntah, ya, ngidam misalnya, ya. Atau yang lainnya. Maka Syekh berkata jangan dia apa menikah sampai hilang keraguan tersebut. Ya, sebab saya terangkan tadi bahwa sebagian perempuan kadang ada yang hamil itu masanya sangat panjang seperti yang saya terangkan tadi. Ya, dan ini semua di babul ihtiyat. terbentuk kehati-hatian. Ini antum melihat bagaimana ya, kedalaman ilmu fikih para ulama. Ya, seperti ini mereka perhitungkan semuanya. Jelas ya. Kemudian di sini Syekh berpindah membahas tentang pembahasan yang ke-8. Iddah perempuan terhadap suami yang keberadaannya tidak diketahui. Ya, kata beliau, wa imra'atul mafqudi tantabiru hatta yuhkama bi mautihi bihasabi ijtihadil hakimi thumma ta'taddu. Nah. Kemudian kata beliau, dan istri ya, istri al-mafqud. Ya, istri orang yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Mafqud ini tidak diketahui di mana keberadaannya. Tantabir, maka dia menunggu. Dia ini menunggu. Ya. Hatta yuhkama bi mautihi, sampai ya dijatuhkan hukum bahwa dia sudah dianggap apa? Sudah dianggap mati. Ya, sudah dianggap meninggal. Dan ini bihasabi ijtihadil hakim. Ini berdasarkan ijtihad al-hakim. Jadi bukan ijtihad perempuan, tapi ijtihad siapa? Al-hakim. Ya, pemerintah yang punya ijtihad. Ya. Jelas ya? Punya ijtihad. Jadi urusannya ke mahkamah, dia laporkan. Suami saya sudah tidak pernah kembali begini dan begini, dia ceritakan. Maka mahkamah yang fasakh nikahnya dan memberikan ketentuan bahwa ini nikahnya sudah batal dan seterusnya. Harus ada itu. Baru perempuan itu melakukan iddah, setelah melakukan iddah baru apa? Baru dia boleh menikah. Jelas ya? Adapun kalau perempuan sendiri dia tunggu suaminya 2 tahun, oh tidak datang. Ya sudah, saya dianggap bebas saja kalau begitu. Ya tidak. Ini dia masih status istri orang. Ya. Dan tidak boleh apa? Tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Jelasnya, masih status istri dan tidak boleh menikah. Dia lainnya kecuali setelah nikahnya itu dianggap dipasakh oleh al-hakim. Jadi dia kembalinya kemana? Ke al-hakim. Ya. Ingat ya, hal-hal yang seperti ini terkait dengan al-hakim. Apalagi kalau seorang misalnya ada catatan kartu nikah. Ya. Maka ini harus terkait dengan al-hakim. Sebab kapan dia menikah dengan orang lain, ya, sebelum ada ketentuan bahwa dia sudah cerai atau sudah lepas nikahnya, maka dia akan dihukumi sebagai pezina. Jelas ya? Dia akan dihukumi sebagai pezina dari sisi hukum, ya, pengadilan, dan apa namanya? Kadang dari sisi syariat juga, ya, akan terjatuh seperti itu. Baik. Jadi ini ketentuan yang diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah, bahwa perempuan yang ditinggal mati, ya, atau perempuan yang tidak diketahui keberadaan suaminya, itu al-hakim, ya, pemerintah berijtihad di dalamnya. Ya, setelah dijatuhkan hukum oleh pemerintah bahwa dia ini sudah apa? Sudah meninggal, barulah perempuan ini melakukan iddahnya. Ya, iddah apa? Hah? Iddah yang ditalak atau ditinggal mati suami? Ya, tinggal mati suami 4 bulan berapa? 10 hari. Jelas ya? Baik. Di antara dalil tentang hal ini sebenarnya di kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau memberikan fatwa untuk menunggu selama 4 tahun. Ya. Tapi Syekh di sini tidak menyinggung masalah 4 tahun penungguan. Sebab ini kadang ada rincian-rincian terkait dengan ijtihad al-hakim. Ya. Kalau di masa Umar pernah ada yang seperti ini, ya, tidak diketahui keberadaannya, dia meninggal atau tidak. Ya, maka ditetapkan oleh Umar 4 tahun. Setelah itu dia melakukan iddah. Setelah itu dia melakukan iddah. Baik. Nah. Ya, kemudian kenapa dia harus ke al-hakim? Karena orang yang tidak diketahui keberadaannya ini apa keadaannya beraneka ragam. Ada yang tidak diketahui keberadaannya tapi apa dugaan besar bahwa dia masih selamat. Masih ada. Cuma dia enggak tahu aja di mana orangnya. Ya, jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak diketahui keberadaannya tapi dugaan besarnya dia adalah apa? Sudah meninggal. Ya, terjadi musibah misalnya. Umum terjadi. Ya, banyak orang yang hilang di tengah musibah itu. Dia tidak diketahui di mana rimbanya. Ya. dan tidak terlihat juga dia, misalnya ketika ada banjir dia terseret banjir, tidak terlihat, tapi tiba-tiba dia hilang saja. Ya, maka yang seperti ini ya ditunggu selama 4 tahun. Jelasnya setelah itu dia melakukan suami dia istrinya melakukan iddah. Tapi sekali lagi yang menentukan seperti ini kembalinya kemana? Ke mahkamah, sebab di situ akan dipelajari titik masalahnya dia masuk kemana, ada pembahasannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini ketentuan umumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala tajibu an-nafaqatu illa, ya, ini pembahasan yang ke 9. Ya, tentang nafkah perempuan yang ditalak. Wala tajibu an-nafaqah. Sekarang kalau ada perempuan ditalak, nafkah terhadap perempuan yang ditalak ini bagaimana? Apakah wajib atas suami? Ya, Syekh terangkan bahwa nafkah tidaklah wajib illa lil mu'taddati raj'iyyah. Ya, kecuali bagi perempuan yang iddahnya masih raj'i. Dia ditalak raj'i, maka di masa talak raj'i ini masih diberi apa? Masih wajib suami memberi nafkah. Masih wajib suami memberi nafkah. Jelas ya? Ya, kalau sudah selesai talaknya, sudah habis iddahnya, bain sudah, maka tidak ada lagi kewajiban atas siapa? Atas suami. Jelas ya? Sebab istri sudah bisa menikah lagi. Ya. Sudah bisa menikah lagi. Nah, jelas ya? Baik. Karena itulah kalau istri masih di masa iddah, ya, maka apa? Suami di masa ini harus menunggu iddah istrinya. Baik. Nah, jadi nampak dari sini ya bahwa iddah ini terkait dengan apa? Terkait dengan laki-laki atau perempuan? Hah? Ya, terkait dengan perempuan. Ya. Baik, saya ingin kasih pertanyaan. Apakah ada laki-laki yang ada masa iddahnya? Hah? Ya. Kapan itu? Ya. Laki-laki mungkin saja ada masa iddahnya. Kalau ada seorang suami, ya hanya dikatakan begitu ya punya masa iddah. Dalam artian menunggu, bukan punya iddah betulan. Ya. Misalnya seorang suami dia punya 4 istri. Ya. Istri yang keempatnya ditalak. Talak rajai. Maka sepanjang ditalak rajai ini penantian masa iddah, suami juga masa iddah. Tidak boleh dia nikah lagi yang keempat. Ya. Dia harus menunggu sampai apa? Sampai selesai. Ya, jelas ya? Baik. Ya, dan ada bentuk-bentuk yang lain. Ya, ini apa namanya istilahnya teka-teki fikih, ya. Ya. Dan ini ada buku-buku tersendiri tentang teka-teki fikih. Ya. Karena memang fuqaha, masya Allah, mereka sangat detail sekali dalam mendetailkan masalah fikih. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, yang kedua, waliman faraqaha zaujuha fil hayati wa hiya hamil. Ini yang kedua yang wajib, tetap wajib dapat nafkah. Yaitu siapa yang diceraikan oleh suaminya. Suaminya masih hidup dan istri ini dalam keadaan hamil. Kalau diceraikan dan istrinya masih hamil, dalam keadaan hamil, maka tetap dia diberikan apa? Nafkah. Karena bayi yang dikandungnya. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, liqaulihi Ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiku alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Kalau mereka adalah perempuan-perempuan yang hamil, maka berinfaklah kalian terhadap mereka sampai mereka menggugurkan kandungannya, sampai mereka melahirkan, meletakkan kandungannya, yaitu melahirkan. Ya, jelas ya? Baik. Ini yang wajib dinafkahi. Ya, wajib dinafkahi. Ya. Adapun kalau istri apa dia sudah melahirkan, ya. Istri dia sudah melahirkan, maka diberi nafkah kepada siapa? Ya, kepada anaknya, yang bukan kepada istrinya. Dan itu pun hamil sebenarnya, nafkah yang diberikan bukan untuk istri itu, tapi untuk ya, apa? Bayi yang dikandungnya. Tapi nafkahnya diberikan secara umum sebab ya namanya perempuan, ya bukan dia kayak memberi bayi ya, tapi memberikan kepada perempuan yang sedang hamil. Maka diberikan nafkah sesuai dengan apa yang mencocokinya. Nah, baik. Selesai di sini pembahasan tentang iddah. Semuanya ini pembahasan iddah di atas. Karena Syekh masuk di dalam pembahasan istibra. Karena dua pembahasannya ada iddah dan ada apa? Istibra. Nah. Syekh menjelaskan apa itu istibra. apa yang dimaksud dengan istibra. Kata beliau rahimahullah, wa ammal istibra'u, ini pembahasan yang ke 10, definisi istibra. Kata beliau, wa ammal istibra' fa huwa tarabbusul amati allati kana sayyiduha yata'uha. Ya, istibra' adalah seorang budak menunggu, menanti. Ya, penantian seorang budak yang tuannya pernah menggaulinya. Ya. Tuannya pernah berhubungan intim dengannya. Jelas ya? Ini definisi istibra secara istilah. Jadi kalau secara bahasa, istibra itu ya talabul bara'ah. Dia mencari apa namanya? Hal yang menunjukkan bahwa rahimnya itu kosong. Nah, jelas ya? Dia mencari hal yang menunjukkan rahimnya itu kosong. Baik, dan kata istibra ini ya digunakan ya di beberapa tempat dalam fikih. Digunakan istibra ini untuk di pembahasan taharah. Sudah berlalu ya pembahasan taharah. Apa itu istibra di pembahasan taharah? Hah? Istibra di pembahasan taharah. Ya, dia nama lain daripada istinja. Ya, mana sudah berlalu. Saya terangkan istinja banyak namanya kemarin. Hah? Salah satunya istibra. Jelas ya? Baik. Dan sini istibra terkait dengan masalah apa? Masalah kosongnya rahim. Jadi seorang budak ya diketahui rahimnya kosong dengan cara istibra. Dengan cara istibra. Ya, apa istibra itu? Nah, ini akan diterangkan oleh Syekh di sini tentang beberapa ketentuan seputar istibra. Kata beliau, "Fala yata'uha ba'dahu zaujun aw sayyidun hatta tahidha haidatan wahidatan." Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya budak ini dijual oleh tuannya. Ya. Atau budak ini dinikahkan oleh tuannya. Namanya budak boleh digauli oleh tuannya, kan begitu? Ya, sekarang tuannya menjual budaknya. Atau dia menikahkan budaknya dengan seseorang. Maka budak ini tidak boleh untuk digauli hatta tahidha haidatan wahidah, sampai dia haid satu kali haid. Ini yang disebut istibra. Yaitu dia haid satu kali apa? Haid. Kalau dia apa? Kalau dia bisa haid. Ya. Dan kalau tidak bisa haid bagaimana? Ya, Syekh terangkan, wa illam takun min dawatil hiyad, ya tustabra bi syahr. Kalau dia dari perempuan yang tidak bisa haid, maka istibra'nya dengan satu bulan. Dengan satu bulan. Ya. Jelas ya? Aw wada'i hamliha in kanat hamilan. Atau kalau dia hamil, maka ya, dengan dia menggugurkan apa dengan dia melahirkan itu adalah istibra'nya. Jelas ya? Jadi secara global istibra' itu ya, dia haid satu kali haid kalau perempuan itu apa? Haid, dan satu bulan kalau dia apa? Kalau dia tidak haid. Jelas ya? Tidak haid. Ya. Dan kalau dia hamil, maka istibra'nya sampai apa? Hah? Dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Baik. Ini yang dimaksud dengan istibra. Nah. Ya. Tapi pembahasan istibra ini pembahasan budak ya. Kita bahasakan kemarin juga istibra di pembahasan perempuan yang berzina. Ya, kada istibra dengan satu kali haid. Ya, kalau dia tidak haid, maka ditunggu. Ya, sebab yang diinginkan dari perempuan itu diketahui rahimnya apa? Rahimnya kosong. Jelas ya? Selesai pembahasan tentang masalah al-iddah dan istibra. Sekarang Syekh berpindah menjelaskan tentang pembahasan nafkah. Ya. An-nafaqat. Baik. Gimana pertanyaannya? Di waktu saya sedikit juga. Baik, pertanyaan kita undur saja nanti ya. Ini pertanyaan-pertanyaan internet ini. Orang-orang yang hadir apa tidak? Ya, saya tahu nggak hadir karena pagi biasanya banyak yang tidak hadir. Ada pertanyaan dari Bali, ada pertanyaan dari Mekah, ada pertanyaan dari Jakarta. Ya. Atau kita ini gitu, simpan. Sebentar kalau ada kesempatan duhur nanti. Ya. Kalau enggak ada ya asar nanti. Baik, insyaallah duhur kita sisihkan waktu nanti. Ya, kita selesaikan dulu pembahasan apa satu bab lagi ini. Ini satu bab lagi kita akan berpindah ke pembahasan makanan. Ya, setelah satu bab ini akan selesai sudah pembahasan apa? Pembahasan masalah nikah. Baik, kata Syekh rahimahullah taala, babun nafaqati lizaujati wal aqaribi wal mamalik wal hadana. Ya. Ini sekaligus apa dua pembahasan, bab nafkah ya dan bab tentang hadana. Bab tentang hadana. Ya, jelas ya? Di dalam pembahasan tentang nafkah ini dan tentang hadana, di sini kita mencatat 10 pembahasan yang perlu diterangkan. Yang pertama adalah ketentuan kewajiban nafkah dari suami. Ya. Kewajiban nafkah dari suami. Kata beliau rahimahullah, Syekh menjelaskan, "Alal insani nafaqatu zaujatihi wa kiswatuha wa maskanuha bil ma'ruf bihasabi halil zauj." Liqaulihi ta'ala, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati." ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Ya. Kata beliau, atas setiap manusia, maksudnya atas setiap suami, kewajiban menafkahi istrinya dan memberi pakaian kepadanya dan memberi tinggal kepadanya dengan hal yang ma'ruf, sesuai dengan keadaan suami, sesuai dengan kelapangan suami. Ya. Berdasarkan firman Allah, liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Hendaknya setiap orang yang memiliki kelapangan, ya, diberikan sesuai dengan kelapangannya. Diberikan sesuai dengan kelapangannya. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, siapa yang rezekinya itu sempit, ya, qadira di sini bermakna apa? Ya, baqa 'alaihi rizquhu, bermakna sempit. Siapa yang sempit rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, hendaknya dia berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi sini terangkan kalau misalnya suami termasuk orang yang punya kecukupan, ya diberi nafkah sesuai dengan kecukupannya. Ya, jelas ya. Jangan suaminya punya kecukupan. Suaminya misalnya orang kaya, tapi dia beri nafkah untuk istrinya, nafkah orang fakir. Ya, jelas ya. Nah, ini tidak cocok. Tapi dia berikan dari kecukupannya. Ya. Demikian pula kalau dia fakir, ya dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Jangan istrinya minta diberi nafkah, ya, seperti orang kaya. Ya, jelas ya. Ini adalah keluar dari apa yang dituntunkan. Keluar dari apa yang dituntunkan. Baik. Kemudian kata beliau, wayalzamu atau wayulzamu bil wajibi min dalika idza talabat. Dan dia diharuskan, suami diharuskan hal yang wajib dari nafkah itu kalau istri meminta. Kalau istri meminta. Fi hadits Jabir alladzi rawahu Muslimun, dan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Dan untuk mereka, untuk apa namanya, para perempuan ini, atas kalian kewajiban memberi rezeki kepada mereka, memberi nafkah dan memberi pakaian untuk mereka dengan hal yang ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Baik. Ya, di sini kalau dia apa namanya meminta nafkahnya, maka diberikan yang wajib. Diberikan yang wajib. Ya. Karena keadaan perempuan itu atau keadaan suami itu, kadang dia kaya, kadang dia sedang-sedang saja, dan kadang dia fakir. Jelas ya? Kadang dia fakir. Ya. Istri pun demikian. Ada istri yang kaya, ada istri yang sedang-sedang saja, dan ada yang apa? Fakir. Ya. Kalau istri yang kaya, ya, dia hidup bersama suami yang kaya, ya. Bagaimana nafkahnya? Ini satu pembahasan. Istri yang kaya, dia hidup bersama suami yang sedang-sedang, ini pembahasan juga. Istri yang kaya, dia hidup bersama suami yang fakir, ini juga pembahasan. Ya, jelas ya? Istri yang keadaannya sedang-sedang, dia hidup bersama suami yang kaya. Ya, jadi kalau dihitung semuanya tadi, akan menjadi 9 keadaan. Jelas ya? Dan semuanya diberikan sesuai dengan kemampuannya. Sebab Allah berfirman, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau diminta, istri meminta dari suami, maka diberikan nafkahnya apa yang sewajarnya sesuai dengan kebiasaannya dan keadaannya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, وَعَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ أُصُولِهِ وَفُرُؤِهِ الْفُقَرَاءِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا. Ya. وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْدٍ أَوْ تَعْصِيبٍ. Sini beliau terangkan tentang kewajiban nafkah. Ya. Ini itu tadi terhadap istri ya. Sebab suami punya kewajiban yang terkait dengan istri. Sekarang diterangkan juga oleh Syekh kewajiban yang lain terkait dengan masalah kerabatnya. Ya. Jelas? Kata beliau, nafaqatu usulihi. Itu yang pertama. Seorang wajib memberikan nafkah kepada usulnya. Apa itu usulnya? Hah? Ya, semua orang yang punya jasa dalam kelahirannya, ayahnya, ibunya, ya kakeknya, neneknya, terus ke atas. Jelas ya? Wa furu'ihil fuqara. Demikian pula furu'ihi, cabang-cabangnya. Hah? Apa cabang-cabangnya? Ya. Anaknya, laki-laki maupun perempuan, cucunya. Ya. Tapi disebutkan oleh Syekh al-fuqara yang fakir. Ya. Orang-orang yang fakir idza kana ghaniyan, kalau dia kaya. Ya. Jelas ya? Adapun kalau dia tidak ada kemampuan, bagaimana caranya dia menafkahi orang yang dia tidak mampu? Jelas ya? Kalau dia punya kelebihan dan ternyata ada dari ayah-ayahnya atau ada dari anak-anaknya yang fakir, maka ayah tetap memberi apa? Memberi nafkah, itu kewajibannya. Ya. Kalau dia punya kelapangan, punya kemampuan. Ya. Kalau dia tidak punya kemampuan, Allah tidak membebani orang yang punya apa? Orang yang tidak punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa kadzalika may yarithuhu bi fardin aw ta'sib. Demikian pula ya, siapa yang diwarisi dengan fard atau ta'sib? Ya, kalau dengan fard atau ta'sib, ini berarti kita kembali ke pembahasan apa? Pembahasan warisan. Ya. Jelas ya? Dari kerabatnya yang dia warisi, maka dia kapan punya kemampuan dan karib kerabat itu fakir, dia wajib memberikan apa? Memberikan nafkahnya. Ya. Ini dalilnya apa? Hah? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal warithi mithlu dalik. Dan terhadap al-waris, ya, orang yang mewarisi juga seperti itu. Dia punya kewajiban. Ya. Kewajiban. Sebab sebelumnya disebutkan tentang nafkah, ya, bagi istri, ya, bagi anak, wa 'alal mauludi rizquhu wa kiswatuhu apa? Bil ma'ruf. Ya, bagi anak yang dilahirkan diberikan rezekinya dan pakaiannya di ma'ruf. Kemudian dikatakan wa 'alal warithi mislu dalik. Dan terhadap orang yang mewarisi seperti itu juga. Seperti itu juga. Jelas ya? Terhadap yang diwarisi, ya, kalau dia tidak masuk dalam warisan, maka dia tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban. Demikian Musa, demikian pula masuk dalam dawil arhamnya. Ya, orang yang ada hubungan rahmi, silaturahmi dengannya. Dawil arham juga, kalau memang ya, dia punya kemampuan, dia juga apa punya kewajiban untuk apa? Menafkahinya. Ya, saya beri contoh misalnya ya. Saya beri contoh. Ya. Sekarang misalnya ada seorang saudara. Ya, saudara dari si ibu. Ya. Jelas ya? Dia punya saudara lain, saudara dari si ibu juga. Nah, ini mewarisi. Mewarisi atau tidak? Mewarisi. Secara fard atau ta'asib? Hah? Secara fard. Jelas ya? apakah seperenam, kalau mereka banyak bersyirikat dalam sepertiga. Ini secara khar. Jelas ya? Maka kapan dia punya kemampuan, maka dia wajib untuk apa? Memberikan nafkah kepada saudaranya ini. Baik. Saya misalnya saya punya saudara laki-laki. Ya. Saya punya saudara laki-laki. Jelas ya? Saudara laki-laki saya ini dia punya anak-anak. Ya. Dia fakir dan saya kaya. Saya berkewajiban menafkahinya. Nah. Saudara ahli waris atau tidak? Ahli waris. Kalau begitu saya berkewajiban atau tidak menafkahinya? Hah? Ya. Di sini tidak berkewajiban. Kenapa? Sebab ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya saya tidak dapat warisan. Ya kan? Saya mahjub oleh anak-anak itu tadi. Iya. Karena itu kewajiban saya tidak ada kewajiban. Jelas ya? Contoh lain. Ya. Ya, andai kata misalnya saya punya paman. Ya. Saya punya paman, anggaplah si A dia kaya. Ya, jelas ya? Dia punya paman miskin. Ya. Kekurangan. Apakah si A wajib menafkahi pamannya? Nah, am dapat apa am? Paman dari pihak ayah. Hah? Dia mewarisi atau tidak? Mewarisi. Dia dihitung di mana? Ahli waris atau di asabah? Dia di asabah. Secara taksib berarti dia mewarisi. Jelas ya? Maka saya wajib memberikan nafkah kepada siapa? Paman. Jelas ya? Baik. Saya beri contoh lain. Saya punya bibi perempuan dari pihak ibu. Bibi perempuan dari pihak ibu. Di mana dia? Di ahli waris atau di asabah atau di daul arham? Ya, dia di daul arham. Jelas ya? Juga demikian, saya kalau punya kemampuan saya wajib menafkahinya. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh di sini. Manusia wajib menafkahi usulihi wa furu'ihi yang fakir, demikian pula siapa yang mewarisinya secara fard maupun apa? Secara ta'sib. Jelas ini ya? Ya. Dalilnya itu tadi ayat ya, wa 'alal warithi mislu dhalik. Nah. Baik. Adapun tentang apa namanya orang tua dan anak-anak, ya ini jelas ya, untuk orang tuanya itu hak ya, tadi perintah untuk berbakti kepada orang tua, wal walidaini ihsana ya, hartamu sudah berlalu, engkau dan hartamu adalah milik siapa? Ayahmu. Demikian pula anak-anak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang perempuan, khudu ma yakfiki wa waladuki bil ma'ruf, ambillah dari suamimu itu ya, apa yang mencukupi kamu dan mencukupi anakmu dengan hal yang ma'ruf. Ini kalau suaminya tidak memberi, ya, maka istrinya boleh mengambil tanpa izin suami. Tetapi dalam hal yang ma'ruf, yang mencukupi apa? Dia dan anak-anaknya. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa fil hadithi, di dalam hadith, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal illa ma yutiq, rawahu Muslim. Bagi al-mamluk, ya, bagi seorang budak itu diberikan makanannya dan kiswanya, diberikan pakaiannya. La yukallafu minal amali illa ma yutiq. Tidak boleh dia dibebani dari amalan kecuali apa yang dia mampu. Ya, jelasnya. Ini Syekh masuk menjelaskan tentang hak-hak budak. Ya, jadi budak itu diberi makan, diberi pakaian dan tidak boleh dipekerjakan di luar kemampuannya. Jelas ya, kalau dipekerjakan hanya pada hal yang dia mampu saja. Ya, kalau di luar kemampuannya itu artinya membalimi dia. Ya, jelas ya, disuruh memindah gunung misalnya, ya, atau disuruh menahan sungai. Ya, ini adalah hal membalimi dia. Kemudian kata beliau, wa in talabat tazawwaja zawwajahu wujuban. Ya, kalau budaknya ini minta untuk dinikahkan, maka dia wajib untuk menikahkannya. Wajib untuk menikahkannya. Sebab itu perintah Allah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Hendaknya lah kalian menikahkan al-ayama di antara kalian. Dan hendaknya kalian menikahkan orang-orang yang salih. Perhatikan, yang salih dari siapa? dari budak laki-laki kalian dan budak perempuan kalian. Ini perintah. Dan asal dalam perintah menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya. Jelas ya? Baik. Menunjukkan kewajibannya. Ya. Ya, apakah itu budaknya laki-laki atau perempuan? Kalau dia minta untuk dinikahkan, maka tuannya wajib untuk apa? Menikahkannya. Ya. Perhatikan ya bagaimana ya hak-hak budak itu dijaga di dalam Islam. Baik. Kemudian kata beliau, wa 'alal insani ay yuqita baha'imahu ta'aman wa syaraban wa la yukallifaha ma yadurruha. Ya. Wa fil haditsi kafa bil mar'i ithman ay yahbisa amman yamlika qutahu, rawahu Muslim. Dan wajib atas manusia untuk memberi makan kepada hewan-hewan ternaknya. Ya, makanan maupun minuman. Dan tidak boleh. Ya. Tidak boleh dia menahan. Ya. Tidak boleh dia menahan. Atau tidak boleh dia membebani hewan ternak itu dengan apa yang membahayakannya. Ya. Tidak boleh dibebani dengan apa yang membahayakannya. Ya, dan dimaklumi ya bagaimana Nabi SAW menceritakan bahwa perempuan disiksa disebabkan karena apa? Karena kucing. Ya, dan juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Ja'far dan selainnya tentang kisah unta itu. Ya. Oh, kisah unta yang apa? Menangis itu. Ya, seorang lelaki dari Al-Ansar dia masuk ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi waktu itu dalam kebun. Nah, jelas ya? Maka tiba-tiba ada seekor unta, maka Nabi begitu unta ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi melihat atau unta tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta ini menangis. Ya. Berlinang kedua air matanya. Kedua matanya. Ya. Maka Nabi mendatangi unta tersebut lalu mengusapnya sampai dia diam. Nah, maka beliau tanya, ya, man rabbu hadzal jamal? Siapa kepemilik unta ini? Liman hadzal jamal? Unta ini milik siapa? Maka datang adalah seorang anak muda dari Al-Ansar. Ya. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahima allati mallakaka Allahu iyyaha? Fa innahu syaka ilayya annaka tujiruhu ya wa tud'ibuhu." Kata Nabi, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah pada hewan ternak ini? Ya Allah telah menjadikan engkau memilikinya. Sungguhnya hewan ini mengadu kepadaku bahwa engkau ya sering membuatnya lapar dan engkau sering membebaninya dengan hal yang dia tidak mampu. Ya, jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa terhadap hewan pun seseorang ya diperintah untuk berbuat baik, apalagi terhadap ya manusia. Jelas ya? Nah, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman," cukuplah seorang manusia dikatakan berdosa, "ayah bisa amma yamliku tahu," di mana dia menahan apa yang dia menahan, tidak memberi orang yang makanannya atau biayanya dia tanggung. Ya. Jelas ya? Biayanya dia tanggung. Jadi siapa yang pembiayaannya, nafkahnya, dia menanggungnya. Ya, kemudian dia menahan, dia menelantarkan, maka cukuplah dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Baik, selesai di sini pembahasan tentang masalah nafkah. Ya, kemudian Syekh menjelaskan tentang masalah hadanah. Ya. Boleh terangkan tentang masalah al-hadanah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. Itu al-hadanah. Dia adalah menjaga anak kecil. Ya. Menjaga anak kecil dari hal yang membahayakannya. والقيام بمصالحه. Dan melakukan apa-apa yang merupakan kemaslahatannya. Ya. Ini makna secara secara istilah ya. Adapun secara bahasa, hadana dari kata hadan, ya, dari kata hadan, ya, kalau dikatakan hadan itu artinya dia peluk kepadanya, dia sandarkan kepadanya, itu hadana. Dan ini digunakan untuk bahasa bayi yang dirawat, ya, sebab ya, dia peluk, disayangi dan dikasihi, dirangkul, ya, oleh orang yang menjaganya. Jelas ya? Baik, itu dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, apa yang disebut di sini oleh Syekh rahimahullah. Sebagian ahli fikih membahasakannya dengan bahasa definisi lain, khadana hifdhu man la yastaqillu bi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu. Ya. Khadana adalah menjaga orang yang tidak bersendirian, tidak bisa mandiri di dalam perkaranya. Menjaga anak kecil yang belum bisa mandiri di dalam urusannya. Dan mendidik dia dengan perkara yang bisa menjadikannya sebagai orang yang baik, orang yang salih. Itu yang dimaksud dengan al-khadana. Iya, jelas ya? Kalau dikatakan khadana, dia jaga anak kecil dari hal yang membahayakannya. Dan dia lakukan hal yang maslahat bagi anak kecil. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya dia menjaga anak kecil, anak kecilnya dididik dengan pendidikan yang keliru, ini bukan khadana namanya. Ya, jelas ya? Dia tidak menjaga, justru merusak anak. Ya, dan akan diterangkan orang yang seperti ini, apakah dia layak memegang khadana atau tidak. Nah, kemudian Syekh menjelaskan tentang hukum khadana. Kata beliau rahimahullah, ya, wahiya wajibah ala man tajibu alaihi nafaqah. Khadana itu adalah wajib bagi siapa, terhadap siapa yang wajib atasnya menafkahinya. Ya, dia wajib bagi siapa yang wajib terhadapnya untuk menafkahinya. Jelas ya? Ini definisi umumnya. Ya, jadi kalau di sini banyak yang masuk dalam khadana. Ya, masuk dalamnya ayahnya, ibunya, ya, kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya, semuanya masuk dalam ini. Jelas ya? Baik. Dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah, walakinnal umma ahaqqu biwaladiha dzakaran kana aw unta in kana duna 70. Akan tetapi seorang ibu dia lebih berhak terhadap anaknya, laki-laki maupun perempuan, apabila anaknya ini umurnya kurang dari 7 tahun. Ya. Apabila umurnya kurang dari apa? Kurang dari 7 tahun. Ya, dan penyebutan 7 tahun di sini ini pembatasan atau penyebutan biasanya anak itu di umur 7 tahun, ya, dia masih perlu dirawat sampai umur 7 tahun. Jelas ya? Baik. Dan ibu dikatakan lebih berhak, ini di kondisi ibu belum menikah. Di kondisi apa? Si ibu belum menikah. Jadi misalnya terjadi perceraian antara suami dan istri, ada anak, siapa yang paling berhak? Yang paling berhak adalah ibu. Sebab Rasulullah kalau dia umurnya di bawah 7 tahun, karena Rasulullah bersabda, anti ahakku bihi malam tangkihi. Engkau yang lebih berhak terhadap anak itu sepanjang kamu belum menikah. Ini kalau masih kecil ya. Ya. Dan dia di bawah 7 tahun. Adapun kalau dia sudah lebih dari 7 tahun, ya, dia sudah lebih daripada 7 tahun, maka di sini dia diberikan pilihan. Syekh menjelaskan di sini tentang ketentuannya. Kalau sudah lebih dari 7 tahun. Ya. Kata beliau, faida balagat saba'an. Kalau dia sudah lebih dari 7 tahun, fa'in kana dhakaran khuyyira bain abawayhi. Ya, apabila dia laki-laki, maka ia diberi pilihan antara kedua orang tuanya. Dia mau ikut mana? Ikut ayah atau ikut ibu? Fakana ma'a man ikhtar. Maka dia ikut bersama siapa yang dia pilih. Dan ini berdasarkan hadis Abi Hurairah, riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya, tentang kisah seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mengadukan tentang masalah khidana ini. Ya, dan anaknya sudah besar. Ya. Maka Nabi berkata, datang waktu itu ayahnya dan suaminya dan bekas suami dan si ibu dari anak, ya. Maka Nabi berkata, "Ya gulam." Ya. "Ya gulam, wahai anak muda." Ini perhatikan ya, kalimatnya apa? Gulam. Ya, karena itu Syekh memberikan ukuran berapa? 7 tahun, sebab biasanya di 7 tahun sudah dipanggil gulam. Ya. "Ya gulam, hada abuka Wahai gulam, ini ayahmu. Wahadihi ummuka. Dan ini ibumu. Fakut biyadi ayihi masyikta. Sekarang kamu ambil tangan siapa yang kamu ikut dengannya. Ya. Alhamdulillah. Jadi si anak diberikan pilihan untuk apa? Memilih. Maka ternyata di kisah ini, ya, anak tersebut memegang tangan ibunya. Maka ibunya pun membawa anak ini. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa in kanat unsa fa inda man yakumu bi maslahatiha min ummiha au abiha. Kalau dia adalah perempuan, maka dia berada di sisi siapa yang lebih maslahat untuknya. Apakah ibunya atau ayahnya? Siapa yang lebih maslahat? Ya. Jelas ya? Sebab dia anak perempuan, perlu penjagaan lebih serius. Dan sama anak laki-laki. Ya. Jelas ya? Kalau dilihat ayahnya lebih pantas, ayahnya yang menjaganya. Ya, tapi kalau dilihat ayahnya sibuk akan melantarkan anak-anaknya, ibunya yang menjaganya. Tapi kalau si ibu dilihat tidak becus merawat anaknya, mendidiknya dengan hal yang tidak baik misalnya, atau membiarkannya rusak, maka dijaga oleh ayahnya. Demikian. Kemudian di sini Syekh memberikan ketentuan umum, ya, terhadap anak, apa? Ketentuan umum tentang orang yang tidak layak ya memberikan hadana. Kata beliau, wala yutrakul mahdhun biyadi man la yasunuhu wa yuslihuhu. Ya, dan anak yang dihadana tidak boleh ditinggalkan, dipegang oleh tangan orang yang tidak menjaganya dan tidak memperbaikinya. Iya. Jelas ya? Kalau misalnya si ibu ya membawa anaknya, anak ingin ikut ibunya. Dan si anak ini apa? Ya, tidak dididik dengan hal yang menjaganya, dibiarkan dia rusak, apalagi di masa seperti sekarang ini ya, banyak sekali kerusakan, dibiarkan ya, pergaulannya tidak dijaga ya, jelas ya, maka yang seperti ini dia tidak pantas untuk apa? Tidak pantas untuk diberikan hak hadana, tidak pantas ya, maka diambil oleh ayahnya, sebab itu yang merupakan kemaslahatan baginya. Wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-hadana. Ya, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan kita jawab nanti di sesi berikutnya sebelum duhur insyaallah. Ya, kita baca materi sedikit ya, kemudian nanti kita jawab pertanyaan. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.